masih bersama Shay kita di sini. Dan kita punya satu tembang reggae yang kembali bernyanyi besar. Oh, okay. Lagu reggae hanyalah sebuah lagu reggae. Oh yeah. Lagu reggae hanyalah sekedar lagu reggae. Oh yeah. Berikan sedikit waktu untuk kami bernyanyi sambil menari-nari, sekedar lepaskan rasa. Makin tinggi makin asik, makin tinggi makin asik, makin tinggi makin gila, jadi mainkan musiknya. Oh la la, lagu reggae hanyalah sebuah lagu reggae. Oh yeah. Lagu reggae hanyalah sekedar lagu reggae. Janganlah kamu mengganggu orang-orang yang sedang asik. Janganlah kamu mengganggu kalau tak mau diganggu. Karena kami sedang tinggi sedang asik, sedang tinggi sedang asik, makin tinggi makin gila, jadi mainkan musiknya. Oh yeah. Lagu reggae hanyalah sebuah lagu reggae. Oh yeah. Lagu reggae hanyalah sekedar lagu reggae. Paling senang melihat orang senang. Kami tidak suka diganggu dan dilarang. Karena kami sedang tinggi sedang asik, sedang tinggi sedang asik, makin tinggi makin gila, jadi mainkan musiknya. Oh la la. Lagu reggae hanyalah sebuah lagu reggae. Oh yeah. Lagu reggae hanyalah sekedar lagu reggae. Oh yeah. Lagu reggae hanyalah sebuah lagu reggae. Oh yeah. Lagu reggae hanyalah sekedar lagu reggae. Hey.